نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitab Tauhid Asy-Syaikh Al-Islam Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada bab majaa fil istisqa bil anwa. Maka ma'asyiral muslimin, pembahasan dari kitab ini sekaligus sebagai nasihat bahwasanya Syaikhul Islam memiliki akidah sahihah, sehingga beliau di satu sisi adalah orang yang memiliki akidah yang sahihah, di sisi lain musuh-musuh dakwah tidak menginginkan dakwah yang beliau serukan di atas kitabullah dan manhaj salaful ummah diterima oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, usi wa iyakum untuk selalu bersabar mengikuti bimbingan para ulama. Ulama yang mereka istiqamah di atas manhaj salaful ummah. Terlebih di akhir zaman, semakin jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan semakin banyak fitnah. Akan muncul berbagai macam fitnah yang akan menguji keimanan dan kekokohan keislaman seorang. Karena dunia adalah darul bala wa darul iftitan, maka seorang harus banyak talabul ilm. Talabul ilm menuntut ilmu di atas manhaj yang sahih. Dan inilah manhaj, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat. Kalau ingin mendapatkan hidayah, ikuti jalan mereka. Sebagaimana Allah ingatkan orang-orang ahlul kitab, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaitum fa innama hum fi syiqaq. Kalau kalian wahai ahlul kitab beriman seperti imannya para sahabat, fa in amanu bimisli ma amantum bihi, amantum bihi imannya kalian para sahabat. Ini menunjukkan wajib seorang muslim beragama mengikuti manhaj para sahabat. Maka faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman seperti imannya para sahabat, maka sungguh kalian mendapatkan hidayah. Hidayah yang kita minta tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, adalah manhaj para sahabat. jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh. Maka pada zaman sekarang ini, kalau ada seorang menyerukan dakwah tidak di atas manhaj mereka, fa innama hum fi syiqaq, mereka tidak lain berada di jalan yang lain. Rasul di atas siratal mustaqim, mereka di atas jalan yang lain. Fi syiqaq, jalan yang lain, bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyil ikhwah kaum muslimin para hadirin, disinilah kita penting untuk mengenal prinsip dakwah salafiyah. Semua orang mengaku dan menginginkan berada di atas dakwah salafiyah, dakwahnya Rasulullah SAW. Namun sudahkah prinsip dakwahnya benar-benar diamalkan dan dijalankan dalam mengarungi dakwah ini? Inilah yang seharusnya seorang muslim untuk selalu meneliti dan memahami agamanya data prinsip dakwah mereka. Masyarakat muslimin, terlebih lagi di zaman fitnah, munculnya orang-orang yang mengaku mengajak muslimin kembali kepada jalan mereka, namun mereka membuat cara yang baru, cara yang tidak dicontohkan oleh para salafus saleh. Maka ini marilah kita harus selalu memohon dan sekaligus mempelajari jalan para salafus saleh. Naam, sehingga kita akan meraih yang namanya siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin, masih pembahasan dari kitab ini, pada pertemuan yang lalu telah sampai pada hadis dari Zaid ibn Khalid. Dikisahkan pada pertemuan yang lalu bahwa Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu bercerita beliau salat subuh di Hudaybiyah. Maka di saat salat subuh ada bekas-bekas air hujan yang turun semalam. Maka tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat dan beliau menghadapkan wajahnya kepada jamaah, maka beliau pun bertanya, hal tadrun mada qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Hal tajrun mada qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang difirmankan Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya mereka tidak tahu. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Qala, maka di sini barakallahu fikum, Nabi menjawab. Beliau yang bertanya, beliau yang menjawab. Inilah pelajaran penting. Di dalam thalabul ilm, seorang mudarris menyampaikan pertanyaan dan akan memberikan jawaban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Asbaha, di pagi ini seorang hambaku, di antara hambaku, mu'minun bi wa kafirun. Di pagi ini di antara hambaku ada yang mu'min dan ada yang dia kafir. Begitulah keimanan dan kekafiran. Terjadi di waktu pagi dan kadang berubah di waktu sore. Cepat. Maka Nabi mengatakan, di pagi ini di antara hambaku, yang di hamba Allah, mu'minun bi wa kafirun. Ada yang keadaannya dia orang mukmin dan ada yang kafir. Artinya kata Syekh, mu'minun sifatun li mausufin mahzuf. Asbah ibadi mu'minun. Mu'minun di sini sifat. Sifat yang dibuang, ay abdun mu'minun. Di pagi ini di antara hambaku ada hamba yang beriman. Wa kafirun wa abdun kafir, dan ada hamba yang dia jadi orang kafir. Begitulah perubahan. berbolak-baliknya hati, pagi itu masih tadinya paginya sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Begitu. Maka kalimat asbaha di sini adalah min akhwati kana. Akhwat daripada kana wa akhwatuha. Asbaha ismuha mukmin dan isimnya mukminun. Wa khabaruha min ibadi. Yajuz atau boleh juga asbaha fi'lan madhiyan naqisa wa ismuha dhamir sya'an atau dhamir sya'an. Huwa ay asbaha sya'an. Di pagi ini menjadi keadaan seorang hamba beriman dan kafir. Maka ibadi khabar muqaddam wa mu'min mubtada wa mu'akhkhar. Ay asbaha sya'nun nas minhum mu'min wa minhum kafir. Di pagi hari ini keadaan manusia ada di antara mereka yang mukmin dan ada di antara mereka yang kafir. Apa sebabnya? Masuk waktu pagi, seorang jadi mukmin jadi kafir. Jadi kedudukannya bisa mukmin bisa kafir. Sebagaimana firman Allah, minkum kafirun wa minkum mukmin. Allah menciptakan kalian, maka di antara kalian minkum mukmin wa minkum kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Dalam surat Taqabbul ayat kedua. Barakallahu fiikum. Bukan manzilah baina manzilatain. Seperti akidahnya Mu'tazilah. Antara mukmin antara kafir. Enggak. Mukmin dan kafir. Maka fa amma man qala. Nabi akan menerangkan. Adapun lanjut kalimat, adapun orang yang mengatakan mutirna bifadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Lalu Nabi SAW merinci siapa orang yang mukmin. Barakallahu fikum. Fa amma, lihatlah, adapun beliau akan menerangkan orang yang mukmin. Adapun man qala, orang yang dia mengatakan ketika turun hujan di waktu malam, lalu di pagi hari itu dia mengatakan kalimat. Adapun orang yang mengatakan mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan sebab, di sini sebabiyah, dengan sebab keutamaan Allah dan rahmatnya. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena sebab keutamaan dan rahmat Allah, mengatakan di sini bisa wujudnya kata Syekh bilisanihi wa qalbih. Bisa mengatakan dengan lisannya, dengan suaranya. Kami diberi hujan tadi malam karena sebab keutamaan dan rahmat Allah saja. Atau dalam hati, tidak terucap dengan lisan, tapi di hatinya mengatakan, kami diberi hujan karena sebab keutamaan dan rahmat Allah. Maka orang yang mengatakan demikian meyakini bahwa hujan dengan sebab, karena huruf ba di sini wal ba lisababiyah. Baris ini disebut dengan bahasa babiyah, artinya dengan sebab. Hujan turun disebabkan apa itu? Dengan sebab keutamaan Allah. Wal fadl al ata wa ziyadah. Yang namanya al fadl, keutamaan, pemberian dan tambahan. Dia diberi dan ditambah. Bukan sekedar diberi tapi ditambah. Karena hujan sendiri pemberian Allah. Dan dengan hujan ditambah kebaikannya. Yang tadinya tanaman mau mati jadi subur. Bukan itu tambahan. Maka dengan sebab hujan tersebut adalah pemberian dan tambahan keutamaannya Allah Azza wa Jalla. Warahmah. Hujan turun dengan sebab kasih sayang Allah Ta'ala. Sehingga rahmah sifatun min sifatillah. Rahmah salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Apa itu maksudnya? yakunu biha al-in'am wal-ihsan ilal khalqi. Jadi hujan yang turun itu disebabkan rahmah, artinya dengan hujan itu sebagai nikmah, nikmatnya Allah. Al-in'am, pemberian nikmah. Wal-ihsan, dan kebaikan Allah ilal khalqi, kepada makhluk. Jadi hujan itu turun sekali lagi dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah. Berapa banyak negeri yang Allah cegah hujannya. Dan Allah mencegah turunnya hujan karena sebab munculnya perzinaan kalau sudah merata. Ketika orang sudah menahan zakat, maka Allah akan tahan pula hujannya. Kalau bukan karena binatang-binatang, Allah tidak akan turunkan hujan. Maka hujan tersebut bisa jadi rahmah, sebagai rahmat Allah atas makhluk-makhluknya. Sehingga kalau itu keutamaan dan rahmat Allah, berarti datang dari sisi Allah. Dan orang yang punya keyakinan seperti ini, apa kata Nabi? Fadzalika mu'min. Itulah yang disebut, maka dialah orang mukmin bi kepada saya, kepada Allah. Wa kafirun bil kawkib, dan dia mengkufuri bintang. Artinya dia tidak percaya bahwa hujan itu bukan karena bulan Desembernya, bukan karena bulan nauknya, tapi semua itu murni datang dari sisi Allah dan sebagai rahmat dari sisi Allah. Orang yang punya prinsip akidah seperti ini itu orang mukmin dan bukan meyakini dengan bintang-bintang. Barakallahu fikum. Karena di sini li anna nisbal matari nasabul matari ila Allah wa lam yunsibuhu ilal kaukib. Karena orang mukmin tadi dia menyandarkan turunnya hujan kepada Allah, tidak menyandarkan turunnya hujan kepada bintang atau bulan. Walam yara lahu ta'siran fi nuzulih, dan tidak meyakini. Yara di sini melihat atau meyakini bahwa bintang-bintang itu lahu ta'sir, memiliki pengaruh. Fi nuzulih, tentang turunnya hujan, derasnya hujan ataupun tidak turunnya hujan, sekali lagi bukan karena bintang, tapi itu adalah sebab apa yang menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah nikmat hujan ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang harus disyukuri oleh seorang hamba. Berapa mahalnya sebuah hujan. Beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, pemerintah mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk membuat hujan buatan di sebuah negeri atau di sebuah provinsi yang sudah kering hujan hutannya, khawatir terjadi kebakaran atau sejenisnya, maka pemerintah membuat hujan buatan. Maka dana dikeluarkan cukup banyak. Itu pun cuman gerimis. Tidak bisa membasahi akar-akar pohon atau daun-daunnya. Cuma gerimis saja. Padahal dana telah dikeluarkan cukup banyak. Kalau seandainya setiap turun hujan dinilai dengan rupiah, kita disuruh bayar. Berapa kita harus bayar? Jangankan hujan, bayar air ledeng saja. Kalau kita hitung per bulannya sudah berapa. Ya itu mudah pengalirannya, cuman ambil telaga, masukkan, salurkan. Mudah. Lalu bagaimana kalau hujan dari turun dari langit? Barakallahu fikum. Sungguh, ini nikmat yang kadang seorang lupa. Kadang olah mencela terhadap hujan. Kok hujan terus sih? Kadang malah marah ketika diberi hujan. Lantaran apa? Dagangannya jadi bobor. Seharusnya dia sadar, iya, mungkin yang terbaik. Dengan adanya hujan, Allah ganti rezeki yang lain. Apa rezekinya? Sabar. Bukankah bisa bersabar itu rezeki juga? Berapa banyak orang yang tidak sabar, sehingga tidak dapat kebaikan. Dia sabar menghadapi kenyataan, berikhtiar, karena rezeki bukan hanya satu jalan. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Setelah selesai sholat, silakan berdebaran mencari rezeki Allah. Jangan mencela, apalagi menyalahkan hujan. Kenapa sih cuma situ yang hujan? Sana ada hujan. Jangan menyalahkan hujan. Barakallahu. Atau diiringi angin. Kok hujan ada anginnya lagi? Sehingga rumah saya, pohon ini hancur. Tidak boleh mencelanya. Sabda Nabi dalam hadis sahih, la tasubbu arih. Jangan sekali-kali kalian mencaci maki angin. Ya. Rih, angin. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ayuhan nas, kembali kepada penjelasan Syekh. Wa amma man qala mutirna bi kada, nutirna kada wa kada. Adapun golongan orang yang kedua. Adapun golongan orang yang kafir. Kalau tadi orang yang mukmin, dia mengakui bahwa hujan itu rahmah dan keutamaan dari Allah. Adapun orang yang kafir, lihat. Qala. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutir nabi nawi kaza wa kaza, kami diberi hujan karena bintang ini dan itu. Fadhalika kafirun bi. Maka dia orang yang kafir kepada saya Allah. Mu'minun bil kaukib, dan mengimani bil kaukabi, dengan bintang. Hadis Bukhari wa Muslim. Apa makna hadis ini? Qala. Wa amma man qala mutirna binau. Binau di sini balis sababiyah. Artinya apa? Fadhalika kafir. Siapa yang mengatakan kami diberi hujan dengan sebab bintang ini, bintang itu. Fadhalika kafir. Itulah orang yang kafir di pagi hari itu. Mu'minun bil kaukab, dia mengimani dengan bintang, hanya percaya kepada bintang. Wasara kafiran billah. Jadilah dengan ucapannya, dengan keyakinannya, dia jadi kafir kepada Allah. Cepat sekali. Malamnya masih mukmin, paginya sudah kafir. Begitulah manusia. Oleh karena itu, yusbihu rajulu mu'mina badiru bil a'mal, kata Nabi. Bersegera beramal. Fitanan, akan datang fitnah, ujian. Kaqat'i lailil mudlim, fitnah itu datang seperti potongan gelapnya malam. Orang tidak tahu. Dia tidak sadar. Dia tidak tahu. Karena ketidaktahuannya, karena ketidaksadarannya, akhirnya apa? Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di waktu pagi masih mukmin, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore harinya masih mukmin, paginya sudah kafir. Lihat. Cepat sekali. Prinsip bisa cepat berubah. Dan di antara sebab orang berubah prinsip, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menukar prinsip agamanya dengan dunia. Dunia bisa membolak-balikkan hati orang. Pamor, kedudukan, pujian bisa merubah orang. Maka hati-hati dari dunia. Dunia itu jangan dikesankan duit, pujian, ataupun bentuknya yang lainnya dari dunia, itu hendaklah berhati-hati. Karena bisa merubah iman kita. Barakallahu fikum. Seperti dalam hal ini terjadi, orang itu jadi kafir karena sebab ucapannya, karena sebab keyakinannya, mengatakan hujan turun karena bintang ini. Kenapa dikatakan kafir? Li'annahu angkara ni'matallahi wa nasabaha ila sababin lam yaj'alhu Allahu sababa. Kenapa orang itu jadi kafir pagi hari itu? Naam. Maka kata Syekh, li'annahu, dikarenakan dia, ankara, mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Apa bentuk pengingkarannya? Tadi hujan turun, malah dia mengatakan ini turun karena bintang. Ini turun deras karena bulan. Iya. Barakallahu fikum. Wa nasabuha ila sababin, yang dia menyandarkan nikmat kepada sebab yang Allah Ta'ala tidak jadikan sebab. Maka karena dia mengingkari nikmat Allah. Yang kedua, menyandarkan sebab kepada sesuatu yang tidak dijadikan sebab. Maka fata'alaqat nafsuhu bihadas sabab wa nasiya nikmat Allah, sehingga dia menggantungkan jiwanya dengan apa? Sebab. Menggantungkan ketawakalannya dengan sebab dan lupa kepada nikmat Allah. Dia lupa atas nikmat yang Allah berikan. Wa hadza al-kufru. Inilah bentuk kufur yang dia lakukan. Namun ingat, kufur di sini la yukhriju minal millah. Tidak mengeluarkan dari apa? Agama. Kenapa tidak mengeluarkan dari agama? Karena kufurnya kufur nikmah. Kufur ada dua macam, kufur akbar dan kufur yang asghar. Nah, kalau kufur akbar, kufur yang menjadikan pelakunya keluar dari bingkai Islam, keluar dia. Kufur asghar, kufur yang itu perbuatan kufur tapi tidak sampai keluar dari bingkai Islam. Apa contohnya? Kufur nikmah. Kufur nikmah. Seperti hadis Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati para ahlun nar. Apa kata beliau? Ya ma'saran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, perbanyak kalian bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena saya melihat kalian banyak menjadi penghuni neraka. Maka seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami banyak menjadi ahlun nar? Apa kata beliau? Li'anna kunna takfurnal asir. Lihat. Dikarenakan kalian mengkufuri al-asir, kebaikan suami. Kufur nikmah, atas nikmah yang diberikan oleh suami kepada kalian. Itulah kufur nikmah. Maka wanita tersebut Allah masukkan ke dalam neraka karena sebab kufur nikmah. Kufur nikmah di sini bentuknya apa? Mengingkari kebaikan suami. Lalu bagaimana yang dia ingkari nikmat Allah? Kalau kebaikan suami, yang suami itu nikmat dari Allah, itu jangan jadi kufur, kufur nikmah. Lalu bagaimana sekarang kalau hujan yang turun itu langsung dari sisi Allah, dia ingkari? Maka ini termasuk perbuatan yang sangat kejam terhadap Allah. Menisbatkan hujan bukan kepada yang memberi, kepada bintang. Dan Allah tidak pernah menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Barakallahu fikum. Maka ini dikatakan kufur. Dikatakan kufur li'anna al-murad nisbatul matar ila nau. Maka yang dimaksud kufur adalah menyandarkan hujan kepada bintang. Ala annahu sababun walaysa ila nau. Ala annahu fa'il. Dia menyandarkan kepada bintang bahwa dia sebagai sebab, bukan sebagai pelaku. Berarti syiriknya asghar. Kalau dia meyakini hujan itu karena bintang, jadi bintang yang menurunkan hujan, ini kufurnya kufur akbar. Kenapa kufur akbar? Karena dia meyakini ada dua pelaku. Di samping Allah yang menurunkan hujan, juga bintang yang menurunkan hujan. Syirik kepada Allah. Kalau hanya sebagai sebab, syiriknya asghar. Demikian. Barakallahu fiikum. Mutirna binaukada walam yakul anzala alinal matur naukada. Dia mengatakan kami diberi hujan dengan sebab bintang. Tidak mengatakan turun kepada kita hujan, yang menurunkan hujan kepada kita adalah bintang ini. Li'anna law qala dzalik, kalau seandainya dia mengatakan demikian, lakana nisbatul matar ila nisbatu ijad. Berarti dia menyandarkan hujan, penyandaran yang menunjukkan bintang yang menjadikan hujan, bukan yang menjadi sebab. Wa bihi na'rif khata, dari sini kita tahu kesalahannya. Man qal mutirna binau kada nisbatul matar ila nisbatu ijad. Li'annahu law kana hadzal murad la qala anzala 'alainal matar law kada wa lam yakul mutirna bihi fa'ulima, maka diketahui anal murad, bahwa yang dimaksud di sini anna man aqarra, siapa yang meyakini bi annalladzi khalaqal matar wa anzalahu wallah, dia meyakini bahwa yang menciptakan hujan dan yang menurunkan hujan adalah Allah. Lakin nau ataupun bintang hanya sebagai sebab. Maka dia kafir. Wa alaihi yakun min bab kufril asghar. Maka ini masuk pintu kufur kecil. Kufur yang asghar. Alladzi la yukhriju minal millah. Yang tidak sampai mengeluarkan orang itu dari agama. Sehingga barakallahu fikum, ini diistilahkan dengan kufur akbar dan kufur asghar. Sekarang kalimat berikutnya, wal murad al-kaukab, kami diberi hujan dengan sebab bintang-bintang ini. Berarti dia mengkufuri Allah dan mengimani kepada kaukab. Apa itu kaukab? Wa huwa an-najm, bintang. Wa kanu yansibuna al-matar ilaih, dulu orang jahiliyah kalau turun hujan mereka langsung menyandarkan ini karena bintang ini. Nisbah wa ila hadhihi nisbah laysa yansibuna ila hadha nisbah waqt, bukan menyandarkan kepada waktu. Wa hadha innama nisbatu sabab, tetapi kepada sebab. Sehingga fa nisbatul matar ila na tanqasimu ila salasati aqsam, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ada tiga macam. Kalau dikelompokkan ada tiga macam. Yang pertama nisbatun nisbatu ijad, menyandarkan hujan bintang yang menciptakan. Bintang itu sebagai pencipta hujan. Kalau dia meyakini bintang sebagai pencipta hujan, berarti apa? Hadihi syirkun akbar, syirik akbar. Karena bintang tidak bisa menciptakan. Bintang itu makhluknya Allah, sehingga tidak bisa menciptakan hujan. Malaikat hanya mengatur dan mengatur hujan. Adapun yang menciptakan hujan adalah Allah Rabbul Alamin. Naam. Yang kedua, nisbatu sababin, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang hanya sebagai sebab. Maka ini syirkun asghar, syirik kecil. Karena kufur nikmah. Dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah, kufur nikmah. Yang ketiga, nisbatu waqt, penyandaran dalam bentuk waktu. Oh, sekarang bulan Desember misalnya. Berarti hujan akan deras. Waktu yang ada sekarang hujannya akan deras karena bintangnya ini, bulannya ini. Maka hada, kalau menisbatkan waktu, maka disebutkan oleh syekh wa hada jaiz ayuridu biqal mutir nabina kada. Artinya kalau dia menisbatkan dengan waktu dalam bentuk meyakini turunnya hujan bihadana, artinya di waktunya, pada waktunya. Bukan karena sebab bintang itu, tapi pada waktunya. Ya. Kalau menyadarkan kepada waktu, waktu turunnya hujan, ini jaizah, bukan syirik. Artinya dia meyakini waktu turunnya hujan. Wa li hadza qala ulama yahrum ayaqul mutinna binau kadza, oleh karena itulah diharamkan oleh para ulama tadi mengatakan kami turun diberi hujan disebabkan bintang ini. Wa yajuz mutirna fi naukada, dan boleh mengatakan kami diberi hujan di bulan ini, di waktu ini. Wa farraqu bainahuma anal ba' lisababiyah, karena mereka bedakan ba' di situ untuk menunjukkan sebab. Oleh karena itu wa fi lizarfiyah, sehingga di situ fi mengandung makna zarf, waktu. Wa min sama qala ahlul ilm innahu idza qala mutirna binau kada waj'al bali zarfiyah wa hadza jaiz, kalau dia mengatakan turunnya hujan ba' di situ dengan waktu, bukan karena sebab, waktu sekarang, ini boleh. Wa hadza in kana lahu wajhun min haitsul ma'na. Sehingga kembali kepada pelajaran, wali hadza man qala mutirna binau kada ba' lisababiyah adhar minha lizarfiyah, ba' di situ lebih tepat adalah menunjukkan lisababiyah dan zarfiyah. Wali wa in ja'at lizarfiyah, sekalipun kadang bentuknya menunjukkan waktu, seperti wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili, sesungguhnya kalian latamurun akan melewati atas mereka di waktu subuh. Wa billaili, ba di situ menunjukkan zorof, dan pada waktu malam. Lakin kaunuha lisababiyah adhar, namun pada kalimat ba di situ menunjukkan sebab, itu lebih jelas nampak. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, ba kadang maknanya sebab. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin, ada seorang wanita masuk ke dalam neraka. Fi hirratin, fi di situ kalau diterjemah secara global fi di dalam, namun maknanya di situ adalah dengan sebab. Hirrah kucing, artinya apa? Orang itu menangkap kucing lalu diikat. Setelah dia ikat, tidak diberi makan. Sampai kucing itu mati tersiksa. Maka kata Nabi, dakhalat imra'atun an-nara, wanita itu masuk ke dalam neraka. Fi, apa di situ fi maknanya? Dengan sebab kucing yang dia siksa. Sehingga fi mengandung makna, di situ adalah sababiyah. Sehingga di situ barakallahu fikum, Syekh merinci pembagian antara bi zarfiyah dan sababiyah. Selesai sudah hadis yang disebutkan oleh Syekh, dalil tentang adanya orang yang mukmin dan orang yang kafir karena sebab ucapannya. Jadi ucapan ini barakallahu fikum, hendaklah selalu terbimbing di atas ilmu. Karena dengan sebab ucapan tadi, seorang hamba bisa menjadikan terjatuh kepada kekufuran. Dengan ucapan itu, seorang bisa menjadi tetap kokoh di atas keimanan. Sebab ucapan. Maka oleh karena itu, seorang mukmin hendaklah berusaha berada di atas ilmu sebelum dia berbicara. Baik. Sekarang hadis terakhir. Walahuma. Dan juga dalam riwayat min hadis Ibni Abbas. Dari riwayat Ibnu Abbas, maknahu wa fihi qala ba'duhum, dan di dalam maknanya, artinya beliau membawakan secara makna, qala ba'duhum, sebagian berkata laqad sadaqa naw kada wa kada, sungguh sadaqa telah benar naw kada wa kada, bintang ini dan bintang itu. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka ketika ada ucapan seperti itu, Allah turunkan ayat berikut, surat Al-Waqi'ah 75 sampai 82. Apa firman Allah Ta'ala? Fala uqsimu bima waqi'in nujum, maka demi Allah, fala uqsimu, yang saya bersumpah, bima waqi'in nujum, dengan tempat-tempat bintang-bintang. Tempat bintang-bintang. Wa innahu laqasamun Lau ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya itu adalah laqasamun, sumpah. Kalau sekalian mengetahui, sumpah yang agung. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran itu yang mulia, fi kitabim maknun, berada di dalam catatan yang terjaga. La yamusuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Sebagian mengartikan yang disucikan maksudnya para malaikat. Tanzilun mir rabbil alamin, dan Quran itu turun dari Rabbil alamin. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun? Apakah dengan ucapan ini kalian berbahasa basi mudahanah, bermudahanah? Wa taj'alun, dan kalian dengan Quran ini menjadikan rizqakum, atas rezeki kalian. Anakum tukazibun, lalu kalian melakukan kedustaan. Anakum tukazibun, lalu kalian melakukan kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian melakukan kedustaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukuri atas nikmat Allah tersebut. Walahuma, lalu Syekhul Islam membawa riwayat dari Ibnu Abbas. Dikatakan walahuma, apa maksudnya? Zahirnya adalah bagi Bukhari dan bagi Imam Muslim. Asbabun nuzul ini walahuma diriwayatkan zahirnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anahu sabaqa qalam, namun kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, anahu sabqu qalam, mendahului tulisan. Wa illa, kalau tidak, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang dia ucapkan, yang dia tulis lebih dahulu daripada yang dia akan katakan. Artinya apa? Yang dia inginkan hadis Muslim, tapi dia menulis walahuma. Kalau walahuma siapa? Bukhari dan Muslim. Maka kata Syekh, ini sabqu qalam, kolamnya lebih mendahului dari apa yang ingin dia katakan. Maksudnya dalam riwayat Muslim, tapi dia menulis apa? Walahuma. Berarti apa maknanya kalau walahuma? Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Asbabun Nuzul. Ayat surat An-Najm, surat Al-Waqi'ah 75 sampai 82. Wa fihi ma'nahu fihi, dan dibawakan secara makna. Sehingga makna hadis apa tadi? Laqad shadaqa nau kada wa kada. Ada orang yang mengatakan telah benar bintang ini dan bintang itu. Artinya telah benar. Walaysa wa ma'nal hadis innahu lamma nazalal matar, ketika turun hujan, nasabahu ba'duhum. Sebagian orang menisbatkan hujan ila rahmatillah, wa ba'duhum qala. Sebagian menyandarkan ini hujan karena rahmat Allah. Tapi sebagian mengatakan apa? Laqad shadaqa nau kada. Telah benar bintang ini yang menurunkan. Faka'annahu ja'ala an-naw' huwa alladhi anzala al-matar. Dengan ucapan ini berarti seolah dia menjadikan turunnya hujan atau nazala bisababih, turun dengan sebab bintang itu. Wa min humayat guru fi ba'dil kutub bitauqit wa qul ay yakhlifa nau'uhu aw hada nau'uhu sadiq wa hada la yajuz wa huwa alladhi anqarahu Allah. Dan ini yang diingkari oleh Allah azza wa jalla ala ibadi. Wa hada syirkun asghar. Ucapan ini syirik kecil tadi sudah dibahas. Walau qala bi iznillah fa innahu la yajuz di anna kullal asbab minallah. Kalau seandainya dia mengatakan bi iznillah, hujan turun karena bintang ini dengan izin Allah, ini juga tidak boleh. Kenapa? dikarenakan dia barakallahu fikum li'anna kullal asbab minallah, semua sebab dari Allah bukan dari bintang. Wanna, bintang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Tidak boleh menyandarkan kepada sesuatu yang tidak dijadikan sebab. Demikian sebagai mukaddimah riwayat terakhir insyaallah dari hadis yang dibawa oleh Syekhul Islam dalam bab ini, semoga yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sebagai pengumuman kepada para jemaah sekalian, insyaallah seperti biasa pada hari Ahad yang ketiga, taklim hari Ahad siang jam 1:30 bersama Al-Ustaz Saiful Bahri dari Kroya insyaallah, dengan materi kelanjutan dari kitab sebelumnya. Walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.